Jet Multimedia. Thank you. Buat kada di Jogja, Cak Mega, OTP, Kicil, Areko, Lebay, Banek, Lalu tadi juga. Jadi memang aku akui usia muda pun dia miliki, lain dengan diriku ini. Ayo, kita bermain bersama Astina.